Tina wangkit ayana anak korban Paturayah 100 ngan kari hiji deui tina akibat kayaan kahawakan. Atuna ceuk ibu geus kekurang-kurang tibah geula pasrahkeun nagara astina teh pasrahkeun. Karena geus ieu kumaha jadina anak ibu ngan kari hiji-hijina kaniaya anu kayakinanna. Ciudana tah anak geus ieu kumaha. Ceuk aing tibareto ongeng-ongengan. Saluhur-luhurna nu hirup moal teu ancur ku kajujuran. Kitu atuh da. Sagagah-gagahna anu murka moal teu rusak ku kaadilan. Ratu taranga hukum pamarentah taranga nyiksa ngan laku lampah anu bakal jadi hakimna diri. Ya. Melak hade, buah hade, melak goreng, buah goreng. Tagening panawa nu disangsara ti baheula nagarana dirampas awakna dikakaya tepi ka ngalaman 12 taun. Dibuang ka 13 taun nyaur. Tepi ka ngalaman dituruk ti bale sigala-gala aya ditarima naku ikhlas jeung rido ku sumerahku pasrah mah. Akibatna geuning cicing dina kamenangan sarta dina kajayaan. Pasrahkeun bae nagara astina teh lucu sangkar hidup salamat dina wangkid ayeuna peperihkeun nu sawareh geus teu aya dikeuna. Ngalus tina akibat kagagatan jeung kadoliman pokal adi ibu si Sangkuni tepi ka kukayaanna. Geningan diri pribadi nage ansur dina mangsa poe bieu ku Bima teu pinur damel ibu kumaha parantos kieu jadina. Ganari teu pinur damel ayeuna mah kieu we leuwih alus pasrahkeun eta nagara astina. Dengge si udana ceuk aing pasrahkeun. Pindah mah jeung Rama moal tiasa kaula nu piraku kaula kedah ayat dina kabalangsakan panginten masrahkeun nagara astina mah di mana kaula nyangan cik isna bet tetep wae kepada gongana mah ye panawa teh tukang wedi asih ka sasama tukang welasan asihan gedehan kaopan jeung payaan. Kaadilan teh dipake komo kadulur kanulian oge dirawuh di pangku. Piraku teu meunang pangampura tinu jadi dulur sipatna panawa ai sumerah mah aing ngaku mah kana dosa sarta anjeun tega menta dihampura. Tidak pernah teu atuh. Sabab pangalus-alusna jalma anu rudeng atawa tega menta dihampura tina naon rupa kasalahanna eta satria hukumna. Watiasa mah kajenting kumaha jeung tibatan kaula kedah masrahkeun nagara astina. Oh kitu kepinuhnya atuh aing nya tinggalnya mangsa bodoh bedegong cibaheula oge ieu mah tinggal anak aya kitu ngeulang ah kabina-bina teuing sanjaya kepinuh damar kaula nun aing tungtun ka karaton ka kaputren aing teh sanggup hirup lila-lila lamun kieu nyatana ancur dulur aing anak aing buka doliman jeung ka Jakarta. Sadaya-daya mana kaula nun aya tungtun aing sareuseuk lamun aduh ibu kumaha bae pertana sedengkeun numutkeun earna jalma si Bima teh ieu teh bakal ngudag ku ayana kaula lumpat ti kemah. Gila risi paur nu kaya papadana ku ansaman si Bima jiga banteng ngamuk tepi ka nasibna layona tur sasana jiga lamak beunang nyasa. Dina waktu ayeuna mah nyuhunkeun aya dina kawningan geuleuh jeung ibu putra kekerah aya dina kakiatan we mayunan si Bima kalayan mugat singa dadak aya kawani wayana teu ayana kawani putra kasibi marumaos kaula teh. Uduh kulit, uduh daging, uduh tulang. Cing, Bu, kaula teh pasihkan kakuatan waktos ayeuna. Gagah teuing anak ibu anu ngan kari kijih-kijina teu pinodamel. Ayeuna mah kieu bae nya. Memang ibu keboga ilmu didikan ti tuang eyang. Beres. Kekuatan ibu ilmu anu geus dikandung ilmu batu karang teteraku pakarang naon bae oge. Ari cara ngagunakeunana teh lintang teu nyebrotkeun panon bakal biji cahaya sing serep anu kasebrot ku panon ibu dinya bakal ngadadak teas jeung liat. Leres tageuningan da jadi kukituna geraprak gerabas kuramas ngan ieu teh aya syaratna. Naon syaratna Bu? Syaratna teh di mana ibu muka ieu tutup panon hidup kudu geus aya ngajega dikarepeun ibu cing lempeng cicingna. Leres. Di dinya kakuatan ilmu bakal ngancingan syarat leuwih berat teh wayahna hidup kudu tega kudu salangutur ulah make pakaian sacewir anu nyangsang dina awak. Kitu bener. Waduh. Teu tega Bu kedah salangutur payuneun ibu. Wayahna, wayahna sangkan hidup aya dina kasalametan kuat ku ancaman si Bima. Padaya kahayang atuh wayahna we. Ya atuh pangapunten bae sanes pulangar mah tamah sareng sibatan ruksak ku si Bima mah bade tega bae kaula. Nya, geura los geura abdas kuramas bangkit ayeuna. Sakitunya kade ulah kakewa lamun ayat awak atawa wujud anu katutupan eta kekuatan waktu nimbak kana eta awak anu katutupan ka laku merapel tina teu pinodamel unyuh sumanga bade abdas kuramas heula bilih kamu jeung sumping si Bima aku ibu ditunggu. Abu Sirdana lajeng abdas kuramas samulihna ti cai. Masa bakal dideres dateng ingkang ibu pinasti kersah yang tumamparan silin lena kresna parantos ayat di saluaran karaton ningal Prabu Suyudana mulih ticai sinana kresna kalintang bingah mutayakinya muncul sacabaning langit mangwas padane raka dawa. Mas Padanera, ya, lagi yang muncul, mas Padanera terpada kemerangan, ya. Jadi pernah kua ulang kula raka berkara antos sekedar itu Suyudana mulih dicai rupina perantos ayat tugas di bibi ganari akan ngedrakin yen dinama saya nampakkan ditibanan kekuatan akan bakal ngejalankin cara malah manar iya kekuatan di bibi ganari matiasa tumi bakakan raya Suyudana antos sekedar bunyuk sumanga kawan Yayi, Yayi Prabu. Syah. Antos. Aduh. Wah. Tobat keing kening raka sinuhun raka batara. Yayi. Mulih di mana saja? Kaulah tewar surti damar. Hatrupa ngapunten ulah kaget akan dumungkan. Sadaya-daya kaulan kek saperkawis ulah aya katuduhan dina mangsa kalangkung kantos kang rayi sumping kadua lawati sumping akan raya tes diserangan kuka raya Arjuna. Terus ngan akan nguju monok. Atau nah raya teh ayat dina sirahin akan ayah Arjuna ayah bisa tunjangan akan. Barang akangnya lilir tina pamonokan. Breh katingal teh Arjuna. Anu mawi harita akang teh langkung tipayun mariksa ka Arjuna. Aya naon maksud datang ka Dwarawati? Barang arek Kang Rayi ku anjeun aya desa tukang akang. Tu pinodama. Anu mawi akang waktu harita langkung tipayun marios ka Arjuna. Anu kasimpulanana Rayi ka kagungan masak munut bantuan ti akang Arjuna ge nya kitu. Mikarep supaya akang mihak ka panawa. Supaya akang nang tayungan panawa. Weureus. Akang teu tiasa kumaha kaitu dulur ka dieu dulur. Moal tiasa beurat sabeulah kaitu nya ah ka dieu nya ah ka ditu deudeuh ka dieu deudeuh. Aduh, aduh. Tuh pinurda mah kaulana. Dugi ka akang watos harita nangtoskeun kaadilan, akang boga tentara 10.000 ti Dwarawati. Weureus. Nah Kang Rai Sulana bade milih tentara 10.000 sumbangan ti Dwarawati ti Jenglamani atawa napi bade milih akang ti Bandung. Iya. Dina mangsa berapa juga ieu? Atuna saya tadi kresakna milih tentara 10.000 da naon manfaatna upami milih akang jalma sorangan? Naon kauntunganna jeung naon bakal meunangna dina mangsa berapa juga lamun milih akang ti Bandung? Kumpul hiji atuh da. Teu pinuh damel kaulana. Parantos kasumsi kaadilan akang harita. Antenan yakin akan teteh berat sebelah ente masih kena ayat tuduhkan Kang Rayi yang akan berat sebelah antara kurawasan kenapa eka ngosel ramah ente dabungan kaulah salah milih wangkan wangkin harita kumaha harita angin Arjuna anu milih salira sahiji kaulah tentara 10.000 kail kail setegasna akan babatin mah dede bab hakikat mah akang teh nya tetega ninggal kurawa anu sakitu paburantana alah saolah-olah akang terencepan mios di pasangrahan bahkan ngerakeun kakang kanya ah kakang Rayi ka dedeh kakang Rayi leres ai sareng teh mulih ti jaman uang su abas kuramas naon masak bakal ditibanan kakiatan batu karang tukang jeung ibu bakal nyebrotkeun socana nanging teu kenging aya salamar nutupan kana awak istilahna kedah salangutur salangutur teu pinuh kitu teu pinuh aduh deudeuh Rayi deudeuh Rayi kadang akang dina rasang ieu akang bakal negrakeun kasih ka nyah ngajait nasib Kang Rayi yeuh teu merahkeun teu kana mah presanten kana ka nyah ka deudeuh akang. Atuh piraku teu presanten. Upami Rayi. Tega maka salangutur payuneun tuang ibu saperkawis ge teh malangar mata mah piraku bare tega putra parantos dewasa salangutur payuneun ibu. Kadua. Sarasna. Hiji-hijina jalan karusakan Rayi. Senengkeun Bima parantos pitanang bakal. Tumakaka karaton asin awatos ayeuna. Di mana keneh ayeuna dipertahankeun ku akang. Dipertahankeun. Upami Rayi salang mutur payungan Kang Ibu ditibanan ieu kakuatan tetera ieu teh numutkeun katerangan tina gambar rupian bakal janten hiji-hijina karusakan Rayi watos ayeuna. Aduh, aduh. Bakal janten jalan ka pesan Rayi watos ayeuna. Sakitu. Ditampi nuhun teu ditampi eta mah nyangakeun beuweut pangayom timang teradi. Nanging kumaha daya teh saurug Kangjeng Ibu ulah aya lawon anu nyangsang dina awak istilahna kedah salangutur. Oh kitu teu pinuh. Kumaha upami? Orat mah tututupan bae. Nade kuasa payuneun ibu jiga kitu. Na bade tega ieu teh hiji-hijina jalan karuksakan Kang Rayi. Kantos moa teu dileraskeun sok teh lawon anu bahana tina kapas angin upami tina dangdaunan mah kaya wagelar kukararas tiasar bina. Nah terangkung utami semet udel kahanap semet luhuran tuur watus ena rayi tekera ditutupe ku daun sawit watus ena. Kinten-kinten namuang ngawagel kena ye kakuatan. Akan mutakatan orang. Tuh. Tupino damala tunyuk sumangat kaulah tebare. Ngalah daun sawe bari didehes kakang jeng ibu. Bakal ditutupan semet pucal kahanap semet luhuran tuur. Tepin, muga-muga, tampi kada dari akang. Maka rayi bakal umur dina berat terhidup pamungkas iya. Wah. Atu-atu siunun, atu nasal iratet ketika mari serang timangku. Ayuna dulur kaulah parantos siurnu, ancur baraya kaulah parantos bear. Jadi, malum nyaki itu, etaman dabungan rayi. Dina lepat nak milih tadi, atu naka nganguk nampi tentara 10,000. Seurna teh nampi teh. Sadaya-daya kaula nu sakitu akang bakal nepangan rayi bima waktu saena. Upami rayi tiasa nutupan orat ku eta daun. Ulah gila ningarepan bima. Payuna. Sadaya-daya unyuk sumangga hatur sewu nuhun Raka Prabu. Rayi atuh sewu nuhun kana kawningan gali. Oh, nampi. Ibu pangapunten kanjeng. Dari balem lama. Jadi tengah. Buah ular nukula. Rengse lagi, rengse. Iya kiji hijina jalan. Moga-moga kiji hijina jalan. Kango kaum nulan panawa. Ayah. Urang intip lebet naka karaton asina. Ayah. Prabu Siudana lajeng dideuhis kanyuk kang ibu. Sakumaha pituduh kresna saharita di sinyang ku daun sawu. Parantos aya di payuneun Kang Ibu. Marek aya wong misuar. Marek aya wong misuar anu pisan langian. Ingkang kenirang. Prabu Dama. Atur pangapunten kageningan parantos rengse ti jaman parantos atu dina mangsa yeuna ku ibu teh bakal dibukakeun nya tutup anon kadenya kudu sikep nangtung kalayan kosongkeun ati muga-muga bae ati cincengan kana pangrasana Gusti ibu bakal ngagunakeun ilmu. Di mana tutas ya ilmu dibaca dina batin ya tutup panon bakal dibuka. Siapa ngadek hidup tiluhur tungtung ramut tianap dampas suku bakal kapanjingan ku kekuatan ilmu batu karang anu istilah naura nana beracakan tu mama. Kepino damel unyuk sumanga. Sarita. Dewi Ganari. Manak ununukun mujabrata. Satu tas na ilmu diaos kina galih. Bakal nibankeun kekuatan kaputra. Sakarita tutup sot sadinika. Langsung ditojokkeun kana wujudna Kang Putra barep kulawa. Netelakeun siudana parantos disinyang ku daun sawu. Tina sot sanyebrot sakaya gilang kumilang. Nanging saparantos na sahaya ical ngawiskin kekuatan parantos maning. Hingga ya cahaya tumibana teh semet udel kalukur semet tuur kahanap. Netelakin yen siudana teh lemah tina luhuran tuur serkanapun budal. Dewi Ganari anu kalintang ngagebeg nakuan yana yuka dan tenang. Inanak kumamrat matu dia malaras. Inanak kumamrat matu dia malaras. Lagi yakinkan kumamanya. Cahaya nyebrok tina soca. Sari tangga kebegayanan. Oh. ampun keing suyudana ya teh kumaha kapan sek ibu tadi kumaha kemenang ayat anu nutupan kana wujud. Tapi kaya nak jika dia jadi nak kekuatan tangan ukur semat bujal kan ukur semat tur kakana. Nah betul tahap gitu karena kesat kolot sidih kolot menegrakan kanya akan dedekan jadi anak. Sadaya-daya bu, ia tertugas tiraka patra kresna senah jika naun serang utur payun ibu serang ite bakar jantan jalan. Kaapesan kaula upami wantun sarang utur payunan ibu. Tepat ketika kitu na. Cek saka saur kresna nembai kaula wangsu tijaman. Tepat keing ketika kitu na. Nah betkani ayat ting benang katipu benang kabobodo. Eta ke kresna te nyilakakan. Nyilakakan sate kresna. Coba nih. Kumaha bu. Eta tenyilakakan sangkan siudana rusak. Sangkan siudana apes katang tuan anak. Tobat teuing ibuku mah parantos kieu jadina. Ketika kieu jadina raka Prabu kanya hati inung teu diterima karena jadi anak Suyudana. Suyudana kadet cing iatna jeung ati-ati. Atos kitu teh kumaha tehna mah? Sok abong kana istilahna bungan laku lampah anu luntat tina katangtuan katangtuan nana anu bakal jadi hakim na diri telintang ti amal perbuatan melak kadek buah kadek melak goreng buah goreng. Kumaha geus kieu jadina kana indung tepi ka dihewak jiga kenyataan na eta iman teh bet laleo kitu. Ya wae. Tobat teuing kumaha parantos kieu jadina atuh ngadung hartos kaula teh lemah teh dina semetur galuhur semetur dakana. Memang kitu katantuan anak cing ati-ati ngagaga awak eta anu katutupan ku daun saur tadi. Hai saur kresna teh senahku teu meunang sotel lawon anu bahan tina kapas tuluy dipidamel ai daun dang daunan masna kengeng kitu saurna. Cek saka Kresna dipercaya teuing eta teh nyilakakeun tobat. Tobat Banawati adi akan mungkin nyatana akan gila ku ancaman si Bima eueuh anregeun. Samet pujal kaluhur kuat samet tur kahanap kuat ayeuna betina orat kalemahan kaula atuh sarua we jeung eueuh mangpaatna mungkin jadi. Nyai Banawati leuwih alus pasrahkeun we nagara Astina teh Nyai akan ieu pangapunten mentari dosa. Aku Suyudana tanpa pamit dateng ingkang ibu ti Karaton Kacahoya langsung ka Karaton Kaputren Astina nepangan garwa Dewi Banawati. Sapawan kuning kaputren Astina dan Dewi Banawati kalintar kaget rena kang raka Prabu Suyudana panutan rawuh di tegal kuset lebat darah suatu raka Prabu kepinu gawe Nyai iya akan akang nyurangan Nyai. Diterima ku akang Banawati. Tobat keung kumaha sanawartos narai itu sasana gugurnya paman Sang Kuningnya. Tobat dugi ka kituna kumaha mati perkara. Iwas. Anu ngagung